doba tambah lari jua padia jua seso jua di dalam batin ko. Usah sasa lionde adi, usah tangisi nanta jadi ayo mato indah kadape menyala saikan. Sakit dia dia nanta rasa panggil di denai baik tu pulau indah di dalam sana sajau.